نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di ayat 67 sampai ayat 71 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adab. Ayat 67 sampai Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى berfirman, Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah, idh qala Musa berkata, qala Musa liqaumihi, Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian antazbahu baqarah, agar kalian menyembeli seekor sapi betina. Kita mulai dari sini bahwasanya ayat ini, ya idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum antazbahu baqarah, sampai ayat ke-71 itu adalah kisah yang didahulukan dari segi tilawah. Pada asalnya, bahwasannya, kenyataannya, ayat Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, ayat ke-72, ke-72, ke-73, dan ke-74, itu kejadiannya lebih didahulukan. Kejadiannya lebih dahulu dibandingkan ayat 67. Jadi secara tilawah, secara susunan ayat, secara tilawah ayat 67 sampai 71 itu didahulukan. Namun secara wakilnya, secara keterjadiannya, secara wukunya, ayat ke 72 sampai ke 74 itu lebih terjadi lebih dahulu. Ya, karena pertama-tama ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah taala, maksudnya dan ingatlah kalian apa yang terjadi pada kalian bersama Musa ketika kalian membunuh seseorang. Yaitu adalah ayat ke 72. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ya, lalu kalian Bani Israel saling tuduh-menuduh tentang itu. Yakni kalian saling mengingkari dan saling berselisih tentang pembunuhnya hingga perkara itu menjadi rumit di antara kalian. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari solusinya, bagaimana caranya untuk mendapatkan solusi dari pertikaian antar saudara ini tentang pembunuh yang masih belum diketahui. Ya. Dan dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih baqarah. Tadbahu baqarah. Nah, kemudian Al-Mawardi mengatakan dalam An-Nukat wal Uyun, mengapa? Mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum Bani Israel ini menyembelih baqarah sebagai pemecah solusinya? Mengapa? Mengapa tidak hewan lain selain baqarah? Dijawab oleh Imam Al-Mawardi, wa innama umiru wallahu alam bidzabhi baqaratin duna ghairiha li'annaha min jinsi ma 'abaduhu min al-ijl. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih baqar atau baqarah dan bukan hewan lain, karena baqarah itu termasuk dari apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah dari binatang. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Baqarah ayat ke-51. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Itu, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kalian justru menjadikan anak lembu sesembahan sepeninggalnya, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi itu sebabnya Allah menyuruh mereka untuk menyembelih baqar atau baqarah tanpa hewan lain. Dan juga dikatakan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah untuk merendahkan apa yang mereka sembah dan apa yang mereka agungkan. Ya. Untuk merendahkan apa yang mereka agungkan, bahwasanya itu bukanlah Rob yang sejatinya, bukanlah makhluk, bukanlah yang pantas disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, yaitu dengan menyembelih baqarah. Dikatakan oleh Bani Israel kemudian, qalu atattakhiduna huzwa, atau sebelumnya baqarah. Apa itu baqarah? Baqarah adalah sapi, dan di sini dikatakan seekor sapi betina. Itu adalah pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan al-baqarah itu adalah ism lil untha, wa thawr ismun lil dzakar. Baqarah itu adalah nama hewannya untuk unsa, yaitu untuk female-nya, untuk yang betinanya. Adapun untuk sapi jantan namanya adalah thawr. Itu menurut sebagian ulama bahasa dan sebagian ulama tafsir, bahwasanya sapi jika betina dia disebut baqarah, dan jika jantan dia disebut thawr. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Mereka katakan itu juga seperti naqah dan seperti jamal. Naqah itu untuk unta betina, dan jamal itu untuk unta jantan. Dan juga dikatakan imro'ah itu untuk perempuan, manusia perempuan, dan rajul itu untuk manusia laki-laki. Namun ada juga di antara ulama yang mengatakan bahwasanya al-baqarah itu adalah wahidul baqar, yaitu baqar itu yang penting sapi, tidak menunjukkan female atau male-nya secara khusus, secara muayyan, tetapi semua yang disebut sebagai sapi, baik jantan atau betinanya, semua disebut baqarah ketika disebut satu. Sebagaimana kalau misalnya baqar itu adalah ism al-jins, itu menunjukkan jenis baqar, keumuman baqar dengan jenisnya. Adapun jika ditambahkan dengan ta, maka menunjukkan satu baqarah. Sebagaimana misalnya kita punya apel, tufah menunjukkan jenis tanpa adanya ta marbutah di akhirnya. Tapi ketika ditambahkan ta marbutah, maka menjadi tufahah. Jadi ini pembahasan tentang baqarah. Kalau diterjemahkan di Depak dan di banyak sekali penerjemahan, baqarah itu menunjukkan sapi betina dengan adanya ta marbutah. Sebagaimana dengan naqah dengan jamal, imro'ah dengan rajul. Dan wallahu a'lam, bagaimanapun baqarah yang dimaksud adalah kaumun baqarah, wallahu a'lam apakah yang betina yang dimaksud ataupun yang jantan. Bagaimanapun yang dimaksud adalah jenis, yang penting jenis sapi, wallahu a'lam. Kemudian setelah diwartakan oleh Nabi Musa alaihi salam perihal perintah Rabb-nya, bahwasanya Yahudi atau Bani Israel mereka diwajibkan untuk atau diperintahkan untuk menyembelih bakoroh, maka mereka pun berkata, qalu, apa yang mereka katakan, atattakhiduna huzwa, atattakhiduna huzwa, apakah kamu wahai Musa hendak menjadikan kami bahan ejekan, bahan olokan, apakah kamu bercanda wahai Musa? Nah, itu adalah jawaban dari kaum Yahudi atau kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa, padahal yang dibawa oleh Nabi Musa adalah risalah dan perintah dari Rabbnya, Rabb semesta alam. Ketika mereka mendengar perintah ini dari Nabi Musa dan dari Nabi Musa alaihi salam, yang mana jawaban dari Nabi Musa yaitu berupa perintah Rabbnya itu, mereka menganggap tidak nyambung dengan kondisi mereka, tidak nyambung dengan apa yang mereka maui dari solusi. Mereka katakan ini bukan solusi. Apakah kamu bercanda wahai Musa? Nah, di sini katakan atattakhiduna huzwa, apakah kamu menjadikan kami ini bahan olokan? Huzwa, huzwa artinya adalah bahan olokan. Huzwa, istihza, huzwa itu adalah al-la'ib wa sukhriya. Al-la'ib itu artinya permainan, bermain. As-sukhriya ejekan, olokan, ya. Apakah kamu bermain-main? Nah, kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Disebut jahil, kenapa disebut jahil? Kalau kita baca dalam tafsir As-Sa'di, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil, karena orang yang jahil itu adalah orang yang berbicara dengan perkataan yang tidak ada gunanya, dan orang bodoh seperti itulah yang mengejek orang. Dikatakan juga oleh As-Sa'di rahimahullah, adapun orang yang berakal, maka pastilah dia akan meyakini bahwa sebesar-besarnya aib yang mengurangi derajat agama dan akal adalah olok-olokannya terhadap orang yang mana dia adalah sama manusianya seperti dirinya, walaupun memang dia lebih utama daripada orang yang dihinanya, karena keutamaan itu menuntunnya bersyukur kepada Allah dan berlaku kasih sayang terhadap sesama makhluk. Tapi ini kata Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi Nabi Musa alaihi salam berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, ini juga doa dari Nabi Musa alaihi salam, berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang, menjadi salah satu dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Maka oleh karena itu di sini ada faedah juga bahwasanya ketika kita menemukan ada orang bodoh dan kita layak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mencela mereka, untuk mencela mereka karena kejahilan mereka, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku seperti mereka atau kondisi dan situasi seperti mereka, atau akal yang kurang seperti akal mereka, atau keadaan yang menghinakan seperti keadaan mereka. Maka kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahilan itu. Jadi Nabi Musa alaihi salam setelah mendengar perkataan Bani Israel, perkataan kaumnya yang menunjukkan kekerasan mereka dan menunjukkan bahwasanya mereka dengan ego dan kesombongan mereka, mereka ingin mendapatkan jawaban yang memuaskan mereka, dan mereka menalarkan jawaban dari Allah, mereka menalarkan, merasionalkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang kemudian mereka merasa itu tidak cocok dengan rasio mereka, maka mereka pun menuding Musa alaihi salam sebagai orang yang mengajak mereka bercanda atau menjadikan mereka bahan ejekan, padahal justru itulah yang menunjukkan kebodohan mereka, kejahilan mereka. Fana a'udzubillahi an nakuna minal jahilin. Tapi kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, mohonkanlah, ud'u lana, mohonkanlah untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu. Di sini menunjukkan su'ul adab, buruknya akhlak Bani Israel kala itu di depan Musa alaihissalam dan juga kepada Rabbnya, dan kesombongan mereka di hadapan Rabbnya dengan mengatakan, ud'u lana rabbak, ud'u lana rabbak, mohonkanlah kepada Rabbmu, dan semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Maka kenapa mereka tidak meminta petunjuk juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan seolah menunjukkan bahwasanya itu adalah Musa sebagai pembantu mereka, sehingga mereka suruh-suruh, dan itu adalah Musa dengan Rabbnya, seolah-olah mereka memiliki Rabb sendiri, dan seolah-olah mereka tidak menta'zim Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka katakan, ud'u lana rabbak, mohonkanlah kepada Rabbmu ya buat kami. Syuf, ini menunjukkan kesombongan. Mintakan kepada Rabbmu buat kami, mintakan kepada Rabbmu buat kami. Ya, seolah-olah Nabi Musa alaihi salam adalah pembantu mereka, dan mereka yang memerintahkan Nabi Musa alaihi salam dalam hal ini untuk menjadi peloper kabar. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami. Untuk apa? Yubayyin lana ma hi, agar dia menerangkan kepada kami ya, seperti apakah sapi betina itu. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, hadza ta'nitun minhum wa qillatu tawa'iyah. Ini adalah kekerasan dari mereka, dan ya minimnya adab mereka dan ketaatan mereka terhadap Nabi Musa alaihi salam sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau imtathalul amra wa dhabahu ayya baqaratin kanat, seandainya mereka mengitisal, seandainya mereka merealisasikan perintah dari Allah dan menyembelih baqarah, sapi apapun itu, lahasalul maqsud, maka maksud dan tujuan dari perintah itu terjadi dan tidak dipersulit. Lakinnahum syaddadu ala anfusihim, tetapi mereka itu justru bersikap ekstrim terhadap diri mereka. Mereka justru memperkelas, memperkeras dan memperumit masalah. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala pun memperkeras perintah dan memperumit perintah. Itu juga sebagaimana mereka berselisih tentang siapakah pelaku pembunuhan yang menjadi sebab mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih bakor. Dan mereka saling berselisih, dan itulah karakteristik orang-orang Yahudi sebenarnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kemudian dikatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun bayna dhalik. Dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya Allah taala berfirman, innaha baqarah, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang la farid, tidak tua. Tidak tua, wala bikrun, dan tidak juga bikr, tidak juga muda, melainkan awanum baina dzalik, melainkan pertengahan di antara itu. Ya, jadi kata Nabi Musa alaihi salam, bahwasanya baqarah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, setelah kalian meminta penjelasan seperti apa baqarah itu, yang Allah inginkan adalah baqarah itu tidak farid, tidak tua, dan juga tidak bikr, tidak terlalu muda, sehingga apa, melainkan baqarah itu awanun baina dzalik, pertengahan antara tua dan muda. Ya, pertengahan antara tua dan muda. Ya, dalam ayat atau potongan ayat ini menunjukkan bolehnya nasakh sebelum terjadinya waktu perbuatan, bolehnya menasakh hukum setelah atau sebelum terjadinya waktu perbuatan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih baqarah, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala memutlakkan baqarah. Makanya dikatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Yaitu satu baqarah, satu saja, dan itu tidak dengan taqid sifat-sifat lain, melainkan yang penting baqarah. Mutlak dalam usul fikih dikenal sebagai mutlak, tanpa alif lam dan tanpa kaitan dengan pensifatan tertentu, bukan baqarah. Misalnya baqarah baydha, misalnya sapi putih atau semacamnya, enggak. Yang penting baqarah. Tetapi kemudian mereka mempersulit dengan bertanya seperti apa baqarah itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menasakh hukum sebelumnya, sebelum terjadinya perbuatan, tapi perintah sudah ada, dan yang dinasakh adalah kemutlakan baqarah. Sehingga yang nasikhnya, yang menghapusnya adalah apa? yang menghapusnya adalah karakteristik baru yang ditentukan, yaitu pertengahan antara tua dan muda. Pertengahan antara tua dan muda dari Baqarah. Jadi sifat antara tua dan muda, awanum baina dzalik, yaitu pertengahan antara tua dan muda itu menjadi muqayyid. Ya, menjadi muqayyid, penambahan sifat. Sehingga ketika adanya penambahan sifat, maka hukum awal yang tadi mutlak dinasakh menjadi hukum muqayyad. Apa muqayyidnya? Muqayyidnya adalah sifat antara tua dan muda, tidak tua dan tidak muda, melainkan di antara keduanya. Wallahu a'lam. Ya, jadi setelah itu mereka mengatakan ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami, terangkan kepada kami sapi betina macam apakah itu. Sesungguhnya, kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Nah, kemudian dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, faf'alu ma tu'marun, faf'alu ma tu'marun, maka if'alu. Maka kata Nabi Musa, if'alu, maka apa? Maka kerjakanlah, if'alu, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dan ini adalah tajdidun lil amr. Tajdidun lil amr, yaitu memperbaharui perintah, pembaharuan terhadap perintah. Ya. Dalam kalimat fa'alu ma tu'marun itu adalah ada pembaharuan dalam perintah. Karena sebelumnya sudah diperintahkan sekali, ya murkum an tadhbahu baqarah. Memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Sekarang kemudian diperbaharui lagi perintahnya, fa'alu ma tu'marun, yaitu lakukanlah apa yang diperintahkan oleh kalian, ya apa yang diperintahkan terhadap kalian. Dan juga kalimat fa'alu ma tu'marun di dalamnya ada ta'kid, penekanan, dan juga ada tanbih untuk agar supaya agar apa, agar Bani Israel ini menghentikan sikap keras mereka, ya, sehingga tidak menyulitkan mereka. Ya, tetapi ternyata tidak berhenti sampai situ saja, melainkan dalam ayat berikutnya mereka melanjutkan sikap keras mereka dan mempersulit, memperumit perkara, dan insyaallah akan kita bahas ayat berikutnya. Jadi ayat ini qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik. Fa'alu ma tu'marun. Dalam kalimat fa'alu ma tu'marun itu juga menunjukkan bahwasanya muqtadal amri al-wujub, bahwasanya al-amr yaqtadi al-wujub, perintah itu asalnya adalah melazimkan kewajiban. Ini adalah kaidah usuliyah yang layak untuk difahami, bahwasanya al-amr al-mutlaq yaqtadi al-wujub, perintah secara mutlak, perintah yang mutlak itu melazimkan kewajiban. Ya. Dari mana kita ambil dari ke ayat-ayat ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan ya'murukum an tadhbahu baqarah, memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah. Nah, di sini tidak ada qarinah, tidak ada indikasi, tidak ada dalil yang meringankan perintah sehingga menjadi mustahab, melainkan dia tetap sebagai perintah yang menunjukkan kewajiban. Itu dalil di sini, dalil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Musa alaihi salam mencela mereka dan melabeli mereka sebagai orang-orang yang jahil dengan kalimat a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung, hamba berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil. Itu berarti menyifati Bani Israel sebagai juhal, sebagai orang-orang yang jahil. Nah, di sini pencelaan tersebut menunjukkan bahwasanya perintah menunjukkan kewajiban. Dan juga menunjukkan bahwasanya ayat-ayat ini menunjukkan al-amr yufidu al-faur. Perintah menunjukkan al-faur. Langsung disegerakan untuk diperbuat, tidak ditunda-tunda. Sebagaimana dalam pembahasan usul fiqh, apakah al-amr yaqtadi al-faur atau al-amr yaqtadi at-tarakhi, itu ada pembahasannya dalam usul fiqh, apakah perintah menunjukkan kelangsungan untuk diperbuat, segera untuk diperbuat, atau menunjukkan nanti diperbuatnya, ditunda dulu. Tapi di sini dalam ayat ini bisa diambil istinbatnya bahwasanya perintah pada asalnya, kata Al-Qurtubi rahimahullah, perintah pada asalnya ditujukan untuk segera diperbuat. Wallahu a'lam. Walaupun di akhir, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya perintah itu menunjukkan at-tarahi, yaitu penundaan untuk diperbuat, tidak harus langsung diperbuat sekarang atau segera. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ke-69. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Qalu du'u lana, lagi-lagi mereka berkata, ud'u lana rabbak. Mohonkan kepada Tuhanmu bagi kami, untuk kami, supaya apa? Yubayyin lana ma launuha. Menjelaskan kepada kami, menerangkan kepada kami apa warnanya. Lagi-lagi mempersempit dan memperumit masalah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha tasurru nadhirin. Mereka berkata, ya Allah Nabi Musa alaihi salam berkata, innahu yaqulu, bahwasanya Allah berfirman, innaha baqarah safra, bahwasanya yang dimaksud adalah sapi betina yang berwarna kuning, safra yang berwarna kuning. Faqi'ul launuha, yang kuning tua warnanya. Tasurrun nazirin, menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tasurru itu artinya menyenangkan. Jadi baqarah ini warnanya menyenangkan an-nazirin, orang-orang yang memandangnya. Jadi warna kuning. Faqi'ul launuha, yang dimaksud sebenarnya adalah khalisan launuha, yaitu warnanya murni kuning saja, tidak ada warna selain warna kuning dalam kulit, dalam bulunya atau kulitnya sapi tersebut. Dan tasurrun nazirin, Wahab bin Munabbih mengatakan, ka'annaha syu'a'a syamsi yakhruju min jildiha, seolah-olah ada sinar matahari yang keluar dari kulit baqarah tersebut. Maka Ibnu Abbas diriwayatkan oleh At-Tabrani dan juga lainnya seperti Abu Hatim, dikatakan as-sufratu tasurrun nafsa wa haddu ala libasin ni'ali as-sufr. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan dinisbatkan kepada Ibnu Abbas perkataan ini, bahwasanya warna kuning itu menyenangkan jiwa, dan dianjurkan untuk memakai sendal berwarna kuning. Namun perkataan ini adalah hadis mauquf kepada Ibnu Abbas, dan ini adalah hadis yang maudhu', yaitu perkataan yang maudhu' dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas di sini katakan bahwasanya warna kuning itu secara zat menyenangkan jiwa, dan dianjurkan untuk mengenakan sendal berwarna kuning. Namun sekali lagi, hadisnya adalah perkataan yang maudhu', yang didustakan, dan juga dikatakan oleh Imam Abu Hatim dalam kitab Al-Ilal, kemudian juga oleh Imam Al-Uqayli dalam kitab Al-Du'afa. Ya, dan hadis mauquf ini juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, dan juga dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Taib, juga perkataan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, man labisana 'alai jildin asfar qalla hammu. Barang siapa yang mengenakan sepasang sendal berwarna dari kulit, terbuat dari kulit berwarna kuning, maka kesedihannya itu sedikit. Itu tapi di sini dikatakan bahwasanya riwayat ini riwayat yang dhaif dan tidak bisa dinisbatkan kepada mereka radhiyallahu anhum jami'an. Baik, itu tadi tentang ayat 69. Jadi kesimpulannya bahwasanya Baqarah itu yang dimaksud, kemudian Baqarah yang sofro warnanya. Sofro artinya kuning. Kemudian faqi'ul launuha artinya warnanya itu mutlak kuning, tidak ada warna lain selain warna kuning dari kulit atau dari bulunya. Dan disifati warna tersebut tasurun nazirin, yaitu menyenangkan. Jadi Baqarah tersebut dengan warna kuningnya itu menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Dan asal dari Baqar bukanlah berwarna kuning, melainkan ini warna yang berbeda. Sehingga kemudian warna ini yang menjadikan banyaknya orang menyenangkan, menyenangi warnanya. Kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala in qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata, laki-laki mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Di sini berarti ini ketiga kalinya mereka meminta pada Musa, untuk meminta kepada Allah agar mensifati seperti apa lagi Baqarah yang dimaksud. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata, mohonkanlah lagi kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi tersebut gambarannya tashabaha alaina. Tashabaha alaina artinya adalah sapi itu masih samar karakteristiknya. Bentuknya seperti apa? Masih samar bagi kami, alaina, bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan bahwasanya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Jadi walaupun mereka dengan su'ul adab, dengan buruknya akhlak mereka terhadap nabi dan utusan kepada mereka, mereka tetap mengatakan inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi tersebut. Nah, dikatakan oleh mereka seperti itu, kemudian dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul ard wa la tasqil harsa musallamatul la syata fiha. Jadi Nabi Musa alaihi salam mengatakan, innahu yaqul, sesungguhnya Allah Rabb berkata, innaha baqaratul la dhalul, bahwasanya sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai. Zalul, belum pernah tunduk dipakai. Tuthirul ard, untuk membajak tanah. Ya, jadi la zalul berarti lam tuzallal bil amal, yaitu belum ditundukkan dengan amal. Itu belum dipekerjakan. Menunjukkan liarnya dia. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kanat tilkal baqaratu wahsyiyah. Walihada wasafaha Allah Ta'ala bi annaha la tuthirul ard. Kata Al-Hasan Al-Basri bahwasanya sapi tersebut wahsyiyah. Wahsyiyah itu artinya liar. Oleh karena itu kuda zebra yang sebenarnya adalah keledai, itu dikatakan kuda zebra itu bahasa Arabnya adalah al-himar al-wahsyi, yaitu keledai yang liar. Adapun keledai yang dipelihara itu al-himar saja. Al-himar al-ahli. Bedanya al-himar al-ahli itu keledai yang dipelihara. Adapun al-himar al-wahsyi, keledai yang liar, yaitu kuda zebra. Itu dalam bahasa Arab al-himar al-wahsyi. Dan yang haram dimakan adalah al-himar al-ahli, sementara al-himar al-wahsyi halal untuk dimakan. Nah, sekarang al-baqarah wahsyiyah ini yaitu sapi betina yang liar. Ya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, wasafaha Allah Ta'ala bi annaha la tuthirul ard. Allah Subhanahu wa taala mensifati baqarah ini, ya, itu tidak membajak tanah karena tidak dipelihara, melainkan baqarah yang liar. Nah, jadi mereka diperintahkan sekarang untuk mencari baqarah ini, yaitu baqarah yang berwarna kuning, mutlak menyenangkan penglihatnya, ya. Dan juga baqarah tersebut adalah baqarah yang liar. Itu disebabkan mereka bertanya. Disebabkan mereka banyak bertanya tentang sesuatu yang asalnya mutlak, kemudian ditakhir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempitan dan sebagai penghukuman atas mereka. Jadi la zalul la zalulun tusirul ard, tidak tunduk dan maksudnya tidak disuruh untuk membajak tanah. Wala tasqil harf, dan juga tidak disuruh untuk mengairi tanaman. Al harf artinya tanaman. Musallamatun, musallama artinya selamat, ya ini maksudnya adalah dia tidak bercacat, tidak bercacat. Musallamah, tidak bercacat. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, maksud dari musallamah di sini ai innaha baqaratun musallamatun minal araji wa sairil uyub, bahwasanya yang dimaksud musallamah itu adalah baqarah yang selamat dari kekurangan dan segala aib. Jadi benar-benar baqarah yang sempurna, menyenangkan penglihatnya, berwarna kuning mutlak, ya. Itu dikatakan oleh Qatadah dan juga dikatakan oleh Abul Aliyah. Nah, kemudian la syiata fiha. La syiata fiha artinya adalah tidak ada belangnya. Maksudnya kata Imam Al-Qurtubi, laisa fiha launun yukhalifu mu'zama launiha. Hiya safra'u kulliha la bayadu fiha wala humrata wala sawada. Itu tidak ada warna yang menyelisihi mayoritas warnanya, yaitu warnanya benar-benar kuning, semuanya kuning, tidak ada warna putih di dalamnya, tidak ada warna merah dan tidak ada warna hitam. Sebagaimana dikatakan oleh Allah tadi, faqi'ul launuha. Jadi faqi'ul launuha itu juga sama atau mirip maknanya dengan la syiata fiha. Asalnya syiat, syiata asalnya dari kata wishyah, dari kata wishyah. Kemudian huruf waw dihapus, ya, dihapus huruf waw. Nah, huruf wawnya dihapus kemudian dikasrohkan menjadi syiat, syiata fiha. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, wa hadhil awsafu fil baqarati sababuha annahum shaddadu fashaddadallahu alaihim. Dan sifat-sifat atau karakter terhadap baqarah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itu sebabnya adalah bahwasanya mereka memperkeras dan memperuncing permasalahan dan perintah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memperbanyak pensifatan dan berkeras terhadap mereka. Padahal sejatinya dinullahi yusrun, agama Allah itu adalah agama yang mudah. Wa ta'ammuk fi su'alil anbiya'i wa ghairihim minal ulama'i madhmum. Sedangkan ta'ammuk yaitu berdalam-dalam atau mencari-cari banyak permasalahan dalam bertanya kepada para nabi dan juga bertanya kepada selain nabi dari para ulama, itu adalah sesuatu yang tercela. Jika sudah jelas bahwasanya itu yang diperintahkan, maka sudah sami'na wa ta'na. Jika yang diperintahkan adalah sesuatu yang mutlaq, sesuatu yang mutlak bukan muqayyad, maka sudah serahkan perkara itu dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalannya. Kita mulai dari pembacaan tafsir As-Sa'di. Dikatakan oleh Imam oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, tafsir ayat ayat ke-67 halaman 151. 67 maksudnya, dan ingatlah kalian apa yang terjadi pada kalian bersama Musa alaihi salam ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang itu, maksudnya kalian saling mengingkari dan saling berselisih tentang pembunuhnya, hingga perkara itu menjadi rumit di antara kalian. Dan hampir saja sekiranya Allah tidak menjelaskannya untuk kalian, terjadi suatu keburukan yang dahsyat di antara kalian. Nah, ini adalah penjabaran di untuk ayat 72 sampai 74 yang insya Allah nanti jam 9 akan kita bahas insyaallah ta'ala. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kalian Bani Israel untuk mengungkap pelaku pembunuhan, kalian sembelihlah seekor sapi, dan yang wajib adalah bersegera dalam mentaati perintahnya tanpa ada sanggahan atasnya, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan. Akan tetapi mereka enggan melakukannya kecuali dengan memberikan sanggahan, seraya mereka berkata, atattakhidhuna huzwa, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Nabi Allah Musa menjawab, a'udzu billahi an nakuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Karena orang yang jahil itu adalah orang yang berbicara dengan perkataan yang tidak ada gunanya, dan orang bodoh seperti itulah yang mengejek orang. Adapun orang yang berakal, maka pastilah dia akan meyakini bahwa sebesar-besarnya aib yang mengurangi derajat agama dan akal adalah olok-olokannya terhadap orang yang mana dia adalah sama manusianya seperti dirinya, walaupun memang dia lebih utama daripada orang yang dihinanya, karena keutamaan itu menuntutnya bersyukur kepada Allah dan berlaku kasih sayang terhadap sesama makhluk. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan hal itu kepada mereka, maka mereka mengetahui bahwa hal itu benar. Jadi sebenarnya Bani Israel mengetahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam membawa kebenaran. Namun terus mereka berkata, "Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi." Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Yakni berapa umurnya? Usianya berapa? Seukuran berapa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farid. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua, yakni tidak terlalu besar, tidak dewasa, tidak terlalu dewasa, tidak terlalu besar, wala bikrun awan, dan tidak terlalu muda. Ya, ini bukan yang masih kecil. Ya. Nah, awanum baina dzalik, ya, pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Dan tinggalkanlah bersikap keras dan berlebih-lebihan. Qalu du'u lana rabbak, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa alaihissalam menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Ya, yang kuning tua warnanya, maksudnya di sini yang benar-benar kuning, ya, tidak ada warna lain. Tasurrun nazirin, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya karena bagusnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sapi itu masih samar bagi kami. Artinya, kami belum faham apa yang kamu inginkan wahai Musa. Seperti apa dia? Kami belum begitu faham. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Kemudian dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalul. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai, belum pernah ditundukkan, yakni belum pernah dimanfaatkan untuk bekerja, baik untuk tuthirul ard, untuk membajak tanah dengan bercocok tanam, atau juga untuk wala taskil harth, tidak pula untuk mengairi tanaman, yakni bukan dari hewan untuk bekerja. Yang penting hewan ini hewan liar seperti yang tadi kita jabarkan. Dan juga hewan ini disifati musallamah, tidak bercacat dari aib atau dari hasil bekerja, tidak ada cacatnya. Dan la syiata fiha, tidak ada belangnya, yaitu tidak ada warna padanya selain warna yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu warna kuning. Qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka pun berkata, baru sekaranglah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya, yakni dengan penjelasan yang sempurna. Dan ini merupakan kejahilan mereka. Kalau tidak demikian, niscaya dia tidak membawakan kepada mereka suatu kebenaran sejak semula. Sekiranya, seandainya mereka tidak menyanggah sapi yang mana, niscaya terlaksanakanlah apa yang dimaksud dengan sapi apapun itu. Akan tetapi, mereka ngeyel dengan memperbanyak pertanyaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka juga dengan keras dan menambah beban untuk mereka. Dan sekiranya mereka tidak mengatakan insyaallah, seandainya mereka tidak mengatakan insyaallah, niscaya mereka pun tidak akan dibimbing untuk mendapatkannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka untuk mendapatkan sapi tersebut. Itu disebabkan mereka mengatakan wa inna insyaallahu lamuhtadun, dengan menyisipkan kalimat insyaallah dan dengan harapan agar mereka diberi bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kadu yafalun, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu disebabkan sikap keras kepala yang terjadi dari mereka. Baik, insyaallah taala ayat berikutnya atau 72 sampai 74 insyaallah taala pada jam 9 pas nanti, yaitu firman Allah wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, sampai Wamallahu bighafilin amma ta'malun, itu akan dibahas nanti pada jam 9 insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.